Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, surat An-Nur ayat 16 akan kita kaji sekejap lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau la isami'atumuhu kultum ma yakunu lana an natakallama bihaza subhanaka haza buhtanun azim. Mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, maha suci engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang besar. Pendengar yang dimuliakan Allah, cara terbaik untuk menghentikan fitnah itu beredar lebih jauh ialah dengan jalan mengabaikannya. Setidak-tidaknya jangan mau membantu menyebarkannya. Inilah pelajaran kelima dari hadisul ifki. Setelah kita belajar pertama ayat 12, kedua ayat 13, ketiga ayat 14, keempat ayat 15, dan kelima ayat ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita orang-orang yang beriman untuk tidak menyebarkan gosip. Pendengar yang dimuliakan Allah, menghentikan fitnah beredar lebih jauh itu adalah ciri orang yang beriman. Caranya abaikan dia. Kalaupun bisa, jangan sebarkan. Karena Ar-Razi berkata, Al-Qazif bitakdiri kaunihi shadiqan la yastahiqu thawab ala shidqihi bal yastahiqu al-iqab li'annahu asya'al fahishah. Qazif, walaupun menuduh perempuan baik-baik berzina, walaupun dia benar atas tuduhan itu, dia tidak mendapatkan pahala atas kebenaran yang dia ucapkan, tetapi dia mendapatkan siksa, mendapatkan celah dan hukuman karena dia telah menyebarkan kekejian, menyebarkan fahisyah. Artinya di sini orang yang beriman hendaklah dapat menahan diri dari menyebarkan fitnah, terutama yang terkait dengan rumah tangga orang lain. Ada Ustaz Perdana dan ada Ustaz Fajrul Haq, persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah tidak lepas dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap ada kata laula dalam firman Allah, Allah lebih mengedepankan kasih sayangnya, rahmatnya yang tiada terhingga. Maka kalaulah sudah Allah memberikan atau mengedepankan kasih sayangnya dan rahmatnya sama kita, tidak perlu kita membahas apapun yang terjadi di mata kita atau di hadapan kita, walaupun itu sekalipun berita yang sangat bohong. Yang dibahasakan di sini adalah buhtanun azim, kedustaan yang sangat nyata. Artinya ini adalah memang sangat buruk berita kebohongan itu, dan lebih buruk dan lebih buruk dan lebih buruk lagi. Maka hal ini tidak perlu, kata Allah. Allah mengingatkan kita supaya apa? Kita bersikap lebih tenang dalam menghadapi hidup ini, supaya kita tidak terlalu mengulas apa yang tidak kita tidak kita di dalamnya, ikut beserta di dalamnya. Maka inilah yang sebetulnya kita ingin mengambil hikmah yang sesungguhnya, karena hikmah yang sesungguhnya itu adalah letaknya di rahmat Allah. Allah telah menurunkan. Apakah kita sudah siap untuk mendapatkan rahmat Allah tersebut? Maka Allah mengatakan dalam hal ini, yaitu sebagaimana yang dibahas oleh atau disinggung oleh Ustaz Zainal Arifin, ma yakunu lana an natakallam. Kita harus abaikan. Artinya sudahlah, biarkan saja masalah itu berlalu dengan sendirinya. Karena kita ingin mendapatkan rahmat Allah, inilah yang kita harus kedepankan dahulu. Inilah hal yang sangat menarik di ayat ini, tentunya akan dibahas lagi oleh Ustaz kita Al-Mukarram, Ustaz Haji Ahmad Perdana LCMA. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-16 ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang berani berkata benar, menjadi orang yang punya sikap ketika menghadapi isu-isu negatif atau gosip-gosip yang tidak layak untuk diteruskan gitu. Artinya sikap seperti apa yang harus kita lakukan, kita tampilkan ketika ada orang menyampaikan kepada kita suatu gosip ya? Maka yang pertama sekali harus kita katakan adalah ini dapat dari mana? Ini dapatnya dari sepulan. Buktinya ada atau tidak? Kalau tidak ada, maka dengan tegas mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak layak untuk kita bicarakan. Hadza buhtanun azim. Ini bisa jadi sebagai suatu kebohongan yang besar. Ya. Sikap seperti ini sangat dituntut, terutama sekali dengan kondisi kekinian saat sekarang ini, di mana begitu banyak, begitu mudah orang-orang bersumpah bahkan untuk berbicara yang tidak-tidak, begitu mudah orang menyampaikan gosip, kabar-kabar burung yang tidak jelas, ya. Maka sebagai seorang mukmin kita diminta untuk bersikap tegas di dalam hal ini, untuk menampilkan mana sikap yang sebaiknya untuk dilakukan. Oleh karena itu, benar sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jenal, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Fakhrul Razi dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul tadi, bahwa di dalam kehidupan ini kita harus tampil menjadi seorang mukmin yang berani, menjadi seorang mukmin yang punya karakter, dalam tanda kutip karakter baik, menjadi seorang mukmin yang mampu memberikan pencerahan kepada orang lain dengan cara mendudukkan persoalan dan menjelaskan mana yang benar dan juga mana yang salah. Jangan takut untuk mengatakan salah, karena kita tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar yang dimuliakan Allah, Ar-Razi juga mengatakan bahwa menyebarkan gosip, menyebarkan fitnah itu tadyi'un lil waqti bima la fa'idata fihi. Menghabiskan waktu dan tidak ada gunanya. Mengomongkan tentang aib orang lain itu menghabiskan waktu. Ciri umat Islam itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islam yang baik itu meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Menyebarkan gosip, menimbulkan fitnah adalah pekerjaan yang sangat tidak penting. Bahkan itu adalah bagian dari dosa besar. Maka Ar-Razi juga mengatakan di akhir, inna fi izhari mahasinin nas wa satri maqabihim takhallukan bi akhlakillah, bahwa mengangkat kebaikan-kebaikan manusia dan menutupi keburukan-keburukannya merupakan satu akhlak dari akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi berkata, takhallaku bi akhlakillah, berakhlaklah kita sebagaimana Allah berakhlak. Dia mengangkat kebaikan kita dan menutup kesalahan dan dosa-dosa kita. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berdosa dan tidak pernah salah. Maka merupakan satu kebaikan bagi kita yang juga manusia bersalah dan berdosa untuk menutupi aib orang lain, sebagaimana semangat ayat 16, wa iza isami'tumu kultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Kita tidak layak untuk membicarakan aib orang, tidak layak membicarakan gosip dan fitnah yang terjadi di rumah tangga orang. Karena apa? Subhanak, masuci engkau ya Allah. Kalau yang paling suci di dunia ini hanya Allah. Kita manusia pun punya salah dan punya dosa. Hadza buhtanun azim. Apalagi yang kita isukan, kita gosip, kita fitnah merupakan satu dosa dan pembohongan yang besar. Maka ini adalah satu kesalahan dan kita berlindung dari Allah, termasuk dalam kategori orang yang menyebar fitnah dan kebohongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat.